بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، الشهادة لمن قدم له بشيء مات عليه. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan asyhadah, persaksian bagi orang-orang yang akhir hayatnya atau dia meninggal atau mati dalam keadaan iman kafiran ataupun keimanan. Qala wa yashhaduna liman mata 'ala al-islam anna 'aqibatahu al-jannah fa innal ladzina sabaqa al-qada' 'alayhim minallahi annahum yu'adzabuna fin-nar muddatan lidzunubihim allati iktasabuha walam yatubu minha fa innahum yuradduna akhiran ila jannah wala yabqa ahadun fin nar minal muslimin qablan minallah wa minnatan wa man mata walayyadu billah ala al-kufri sama radduhu ila nar la yanju minha wala yakunu limaqamihi fiha muntaha. Fa'alusunnah jama'ah, para salaf ashabul hadis mempersaksikan bagi barang siapa saja yang meninggal di atas keislaman, maka penghujungnya adalah al-jannah. Karena kita mengetahui ahlul tauhid, ahlul qiblah, ahlul islam, mahma balagha minal kabair, walaupun dia banyak melakukan perbuatan dosa atau dosa besar, selama dosa-dosa tersebut bukan kekufuran ataupun kesyirikan, maka kondisi orang ini ada dua. Kondisi pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya untuk kemudian memasukkan ke dalam jannah, memasukkan ke dalam surga tanpa diazab. Sedangkan kondisi kedua, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya yang dengan itu mengharuskan orang tersebut diazab dahulu di neraka. Maka entah kondisi pertama ataupun kondisi kedua, kalau kondisi pertama jelas, ketika Allah berkehendak untuk mengampuni bahwa dia masuk, akan masuk dalam surga atau jannah khalidan fiha kekal selamanya. Adapun kondisi kedua, kalaupun terpaksa atau kalaupun tak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya dan dia diazab, maka tidak akan kekal neraka dan penghujungnya adalah jannah. Nah, kemudian penulis menyebutkan Karena sungguhnya orang-orang yang telah Allah takdirkan bagi mereka, yaitu orang-orang yang telah ditakdirkan masuk ke neraka dahulu, bahwa mereka akan diazab neraka dalam jangka waktu tertentu karena sebab dosa-dosa yang mereka lakukan dalam kondisi mereka belum bertobat, ini pentingnya. Orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, dan kalau Allah berkehendak maka Allah mengadabnya, tidak mengampuninya. Ini bagi orang dari ahli tauhid, ahli Islam yang belum bertaubat dari dosa. Adapun orang yang melakukan dosa apapun juga, seberat apapun juga, selama dia kemudian bertaubat, maka Allah akan ampuni dosanya selama taubatnya adalah taubat nasuha, taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, topik kita adalah orang dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid yang tidak bertaubat, apa yang belum bertaubat dari dosa-dosa ini. Ini yang disebut oleh para ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafar lah. Kalau Allah berkehendak diazab, dan kalau Allah berkehendak maka akan diampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tidak mengampuni apabila Allah disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan lima yasha, bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka di sini ada sebuah permasalahan atau pembahasan yang perlu kita ketahui, bahwa ketika orang belum bertaubat dari dosa-dosanya yang kemudian Allah menghendaki apakah diazab ataupun diampuni dosanya, walaupun dosa tersebut dosa yang paling besar, selama dia belum bertaubat tapi di bawah daerah Islam, maka tetap penghujungnya adalah al-jannah. Kita sudah mengetahui apa itu syarat taubat yang dengannya sah taubat seseorang. Apa syarat taubat? Akhumat an-nadam, ini yang pertama, menyesal dari perbuatan yang dia lakukan. Tidak sah orang bertaubat tapi tidak menyesal dari dosanya. Nah, yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Berazam, hatinya bersungguh-sungguh, dan azam ini akan tampak dari perbuatan. Nah, dia bersungguh-sungguh tidak mengulangi, berarti dia berusaha mencari sebab-sebab yang dengannya dia terjauh dari dosa ini. Serta yang ketiga, Abu Abbad bersungguh-sungguh dakwah. Ya, ini ucapan anak barusan untuk mobil. Yang ketiga, taubat adalah orang menyesal. Taubat adalah orang yang berazam untuk tidak mengulangi. Ya, sungguh-sungguh berusaha. Dan juga yang ketiga, yang dimana kalau ini tidak dilakukan, ya orang akan tahu ini orang tidak betul. Kalau masalah azam mungkin urusan hati, masalah penyesalan juga urusan hati. Tapi yang ketiga ini akan dapat. Nah, apa itu Abu Darda? Nah, meninggalkan perbuatan dosa. Orang bilang taubat dari zina, tapi masih berzina. Tampak. Nah, ini sudah dijawab oleh Abu Darda, yaitu meninggalkan. Nah, artinya dia tidak mengulangi. Artinya selesai, dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Nah, assalamualaikum. Dan kata saya di sini, dan tidak akan sisa seorang dari kalangan kaum muslimin di neraka nanti ujung-ujungnya tidak ada tersisa. Pasti semuanya keluar. Fadlan minallah wa minnatan. Dengan sebab utama dari Allah Subhanahu wa taala wa minnah. Terutama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata wa la'yadu billah 'alal kufri fa maraduhu ila an-nar. Adapun kata Syekh di sini, kata mu'alif, barang siapa yang meninggal wala'iyadzubillah di atas kekuburan, famaradduhu ilanna, maka dia pasti akan masuk dalam anna la'yanju minha, tidak akan selamat sampai dia akan keluar dari mas. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fi. Setiap mereka yang keluar dikembalikan lagi. Kullama, kullama menunjukkan istimrar. Nah, walayakuru lima kami fiha muntaha. Gak ada di tempatnya itu, gak ada penghabisannya, gak ada ujungnya. Adapun dari kalangan muwahhidin, orang yang bertauhid, ujung-ujungnya ada. Neraka itu akan selesai. Artinya orang yang diazab neraka tersebut akan selesai, ada ujungnya, penghabisannya ada. Yang dengan itu kemudian dia masuk al-jannah. Adapun orang yang meninggal itu kuburan, maka selesai, tidak ada penghabisan. Dalam perbahasan ini, ahli sunnah wal jamaah ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama, asyhadah, persaksian. Kita mempersaksikan bahwa setiap orang mukmin tempatnya di jannah, dan setiap orang kafir tempatnya di neraka. Ini adalah sabilil umum, yaitu secara umum kita katakan, bukan ta'in fulan wa fulan. Nah, bukan menunjukkan Zaid bin Anas atau Muhammad bin Anas, tidak. Tapi secara umum kita katakan mukmin tempatnya di jannah, adapun kafir tempatnya di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui, apabila kita ingin mempersaksikan seseorang secara ta'yin, orangnya, zatnya dengan surga ataupun jannah ataupun dengan neraka, maka dengan kesepakatan para ulama bahwa hal ini kita lakukan terhadap orang-orang yang Allah dan Rasulnya sebutkan atau persaksikan bahwa mereka ada di jannah atau di neraka. Kalau secara ta'yin, artinya sudah orang per orang. Kalau tadi secara umum. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, semua 10 orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Zaid, kemudian Abu Ubadah bin Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini Zubair bin Awwal tidak. Yang disebutkan dalam satu hadis. Adapun yang disebutkan hadis terpisah banyak. Bilal, kemudian juga Qajah bin Mihsan, kemudian juga Abdullah bin Salam, dan yang lainnya banyak. Nah, tapi yang disebutkan dalam satu hadis 10 orang ini. Nah, maka 10 orang ini dan juga yang lain-lainnya disebut dalam hadis yang lainnya. Bilal, Abdullah bin Salam, kemudian Qajah, dan yang lainnya. Maka kita katakan bahwa mereka bijak. Nah, ahlu badan dan yang lain. Begitu pula orang-orang yang Allah dan Rasulnya persaksikan bahwa mereka masuk dalam an-nar, maka kita katakan bahwa mereka tempatnya di neraka. Nah, seperti siapa? Siapa? Fir'aun, Abu Lahab, siapa lagi? Abu Jahal, Naam. Kemudian istrinya Abu Lahab. Kemudian Fir'aun, sudah tadi Fir'aun ya. Istrinya di Jannah. Seperti menteri-menterinya, para pengikutnya. Tapi secara ta'in sekarang, baik. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Nah, kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fiddar kil asfali minana. Kalau bukan aku, dia ada di tingkatan neraka yang paling rendah. Sekarang dia ada di tingkatan fitahdah minana. Diletakkan api di bawah sandalnya, yagri, dimabu, membara apa otaknya. Dan juga Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan yang terkadang ketika orang memakai adidiyah sebagai perasaan Wahabi membenci Ahlul Bait. Dari yang Wahabi siapa? Otomatis mereka juga menuduh Rasulullah Wahabi. Ya, Rasulullah yang mengatakan. Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aina haji. Dan Rasulullah Muslim katakan, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ya Rasulullah di mana letaknya bapakku? Abi wa Abu Tafina. Semua apa? Mau dikemanakan hadis sahih ini oleh mereka, orang-orang yang memakai adidiyah. Ini tuh Wahabi Wahabi mengatakan ke orang tua Rasulullah SAW masuk dalam neraka. Lancang betul mereka. Jadi secara terlalu mereka mengatakan Rasulullah SAW lancang oleh ini. Ibunda Rasulullah SAW istadar ke Rabbi anastagfir li ummat li ummi falam ya'dan li wastadantu an azura qabraha fa'adzan. Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun kepada ibuku. Tidak diizinkan. Nah, kalau Muslim, kenapa kau tidak boleh dimintakan ampun? Menunjukkan bahwa ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafirah. Nah, dari hadis ini juga kita mengetahui boleh kita berziarah kepada kubur orang-orang Muslim. Nah, barakalawfikum ini orang-orang yang Allah dan Rasulnya persaksikan masuk dalam neraka, maka kita katakan bahwa mereka semua di neraka tempatnya. Nah, maka konsekuensi dari hal ini, selain yang disebutkan tersebut, kita tidak bisa menjazm, memastikan, ditayin dengan orang per orang bahwa fulan tempatnya di jannah. Nah, paham ini ya? Begitu juga dengan fulan wa fulan tempatnya di neraka. Misalnya, yang perlu untuk ketahui bahwa ini kaitannya dengan hukum akhirat. Adapun hukum di dunia, kita perlakukan mereka bahwa mereka adalah mukmin yang menampakkan keislaman. Sementara yang menampak kekufuran, kita perlakukan mereka di dunia, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ketika mereka mukmin, maka hukum dunia apa? Ketika mereka meninggal, mewarisi dan diwarisi. Ketika mereka mukmin, kemudian meninggal, maka mereka dikubur di kuburan kaum muslimin. Ketika mereka mukmin menampakkan keislaman, keimanan dunia, maka kita boleh mendoakan mereka. Ini hukum di dunia. Sementara pembicaraan kita tadi terkait hukum mereka di akhirat, tidak bisa kita memastikan. Tapi akidah al-sunnah, narju lil muhsin wa nakhaf alal muzi. Kita berharap, hanya berharap, mudah-mudahan fulan ini karena dikenal dengan kesalehannya, dikenal dengan ketakwaannya, kita berharap dia masuk dalam jannah. Tapi untuk memastikan dia di jannah, tidak bisa. Nah, begitu juga bagi orang-orang ahli maksiat. Tidak bisa kita kemudian mengatakan walaupun dia menampakkan secara terang-terangan bahwa dia melakukan kemaksiatan selama dia ahli tauhid, untuk kemudian kita katakan dia masuk neraka. Tapi kita katakan kita khawatir bahwa dia masuk neraka, khawatir, tapi tidak memastikan. Nah, sampai sini dipaham ya, ikhwan. Kalau begitu sekarang tinggal satu permasalahan. Bagaimana ada pun orang mukmin jelas. Tapi sekarang permasalahannya seorang kafir dunia. Kufru asli. Nah, memang wulida alal yahudiyah au wulida ala an-nasraniyah au wulida alal majusiyah au syiwiyah au syirik dan yang lainnya. Memang dia dilahirkan dalam keadaan dia seorang Yahudi dan Nasara. Atau dia dilahirkan dalam seorang keadaan dia Majus, asli di dunia. Selama hidupnya dia di gereja, dia mereka muslimin, dia yang lain-lainnya memang nampakkan dia seorang kafir, asli. Dia meninggal. Nah, maka secara hukum dunia kita katakan dia kafir. Dikubur di kuburan kaum muslim. Pekuburan orang-orang kafir. Tidak boleh kemudian hartanya diwarisi bagi saudara-saudaranya atau kerabatnya yang muslim. Tidak boleh kita mendoakannya. Tapi sekarang apakah boleh bagi kita untuk kemudian kita mengatakan bahwa dia di neraka tempat itu. Pulang meninggal di atas Yahudi atau di atas Nasara, kita katakan huwa finna. Para ulama ikhtilaf, berselisih. Nah, sebagian mengatakan apabila jelas bahwa dia meninggal di atas kuburan, maka kita tidak boleh ragu untuk mengatakan dia binar. Karena ayat-ayat mengatakan bahwa orang-orang kufar binar ini sangat jelas. Hadis-hadis Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa orang-orang kufar itu binar sangat jelas. Mamin Yahudi wala Nasrani yasma'u bi walam yu'min bi illa kana min ashabina atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Jelas orang Yahudi ataupun Nasara kemudian mendengar risalahku sampai kepadanya risalahku dan dia tidak beriman kepadaku, maka dia termasuk ahli neraka. Ayat sangat banyak. Inilah data baru dari kitab al-Muslimin. Bina di jahannam khalidina fiha banyak. Nah, sementara para ulama yang lain berpendapat bahwa kita katakan secara jelas bahwa dia kafir. Adapun untuk kemudian dia kita katakan bahwa dia adalah tempatnya di neraka, urusan akhirat itu bukan urusan kita. Kita yang dibebani dengan urusan akhirat mereka. Nah, ini kalau sudah tanya ya. Paham ya? Kalau secara umum kita katakan orang kafir tempat neraka. Tapi kalau sudah satu persatu orang per orang. Nah, ini kata pendapat yang kedua. Tidak bisa kita menjelaskan. Bisa jadi pada detik-detik terakhirnya dia bertobat. Bisa jadi sebelumnya dia sempat masuk dalam Islam tanpa diketahui yang lainnya. Dan alasan-alasan yang lainnya yang memang pendapat atau alasan tersebut sangat bisa diterima. Alantum pernah membaca kisahnya yang sampai sekarang masih diperdebatkan dan ada beberapa bukti-bukti autentik walaupun masih belum diresmikan secara sah oleh pemerintah dari negara tersebut. Kisah yang tentang Hitler, antum baca kisah terbaru dari kisah Hitler? Alhamdulillah, secara singkat kan mengatakan anak-anak kepada antum, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang bahwa ternyata tengkorak yang ditemukan pada bunker yang katanya di situ Hitler bunuh diri terakhir itu bukan tengkorak seorang pria, dan ini dibenarkan oleh pihak Rusia dan Amerika. Di mana Hitler pada akhirnya sambil kalau antum pernah menyembunyinya disertai dengan foto-foto tulisan tangan dan kuburan. Hitler ini ternyata sempat melarikan diri. Ini anak sekarang sudah membenarkan cerita ini secara penuh atau mendustakannya. Tapi itu tadi. Nah, melarikan diri kemana? Indonesia. Nah, foto-fotonya ada dalam bentuk sudah memakai rambut dan yang lainnya. Menikah dengan seorang perempuan Indonesia dan masuk Islam. Nah, dan dikubur di Surabaya. Datang pemerintah Jerman, sampai sekarang belum ada pengingkaran dari pemerintah Jerman bahwa kuburan itu bukan kuburannya. Nah, masih terus terjadi. Syahidnya kalau memang benar ternyata itu. Masih banyak hal-hal yang memang sudah perkara kita menghukumi seorang itu dia betul-betul kafir, dan dari itu dia masuk neraka. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tariqatul Hijratain. Ini juga pendapat Syekhul Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Rabi'ah rahimahullah ta'ala dan yang lain. Nah, ada pendapat pertama di antaranya berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Syekh Saleh Al-Syekh. Mana pendapat yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menjazim seorang kafir yang meninggal ditakyin secara orang per orang, ini tampaknya pendapat yang lebih mendekati dalil. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, haitsuma mararta bi qabri musyrikin fabashirhu binna. Apabila engkau melewati kuburan seorang musyrik, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan neraka. Alas sahih hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tetapi hadis ini boleh para salaf a'immatul hadis dan tanya Abu Hatim wa Darqutni, hadis ini mursal mu'all, al-muhim hadis dhaif alas sahih. Ada anggap misalnya hadis ini sahih, maka kita katakan bahwa hal tersebut kita lakukan secara umum, tidak mentakyin. Apabila kita melewati kuburan orang kaum musyrikin, kita berikan kabar gembira kepada, atau ini sindiran ya, habasir rubinar, berikan kabar kepada dia dengan neraka. Ini secara umum, bukan takyin kepada satu persatu kuburan. Tidak. Maka alas sahih, walaupun orang kafir, kita mengatakan dia kafir, dia nasara, dia Yahudi, ketika dia meninggal, kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa dia itu di neraka. Nah, kalau kita katakan dia kafir, kafir. Nah, ketika dia memerangi kaum muslimin kemudian ditegakkan jihad, maka kita penggal, kita perangi. Tapi untuk kemudian memastikan urusan akhirat, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, Bapak. Maka kita katakan bahwa 73 golongan itu semuanya di neraka kecuali satu. Sebagai nasab dari Rasulullah SAW. Ini sifatnya secara umum. Nah, ya, sama seperti ma'as falan nalka'baini minal izan fahimna. Apa-apa yang dibawa mata kaki, tempatnya di neraka. Nah, kita katakan musbil tempatnya neraka. Tapi kalau sudah ta'yin orang per orang, walaupun dia berbeda, masuk dalam 72 golongan tersebut untuk urusan akhirat, kalau sudah ta'yin per orang, tidak bisa kita mengatakan jenderal. Tapi kita katakan secara umum bahwa 72 golongan selain Ahlus Sunnah tempat jenderal. Nah, orang yang isbal tempatnya di neraka. Seperti ini. Tapi kalau sudah orang per orang, tidak bisa. Barang-barang ini. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kaidah dalam permasalahan takfir? Apakah seorang boleh dikafirkan secara muayyan ketika dia terjatuh di dalam kekufuran atau kesyirikan yang beruri? Seperti sujud kepada makhluk, berdoa, meminta kepada al-kubur, dan yang lainnya. Nah, ini permasalahan sekarang mirip tapi tidak sama. Pembahasan tadi kita terkait dengan apa? Persaksian orang-orang dengan surga, jannah, ataupun dengan an-nar, neraka. Kalau ini pertanyaannya, apakah boleh seseorang dikafirkan secara muayyan ketika dia terjatuh dalam kekufuran yang nyata? Artinya kekufuran yang tidak diperselisihkan lagi bahwa perbuatan itu adalah kufur. Seperti sujud kepada makhluk, berdoa kepada kuburan. Siapa yang bisa menjawab? Abu Ma'ana. Hah? Tidak boleh. Nah, kata Abu Ma'ana, tidak boleh. Siapa yang sepakat dengan Abu Ma'ana? Siapa yang berbeda pendapatnya? Abu Asmana. Berarti yang lainnya apa? Lahada wa lahada. Nah, kata Abu Asmana, kita tidak boleh mengkafirkan seorang secara ta'yin. Kalau Abu Asmana, berarti boleh kita mengatakan ketika kita melihat orang tersebut sujud kepada Allah, kita katakan dia kafir. Kita lihat orang sujud kepada makhluk atau berdoa di kuburan, maka kita katakan bahwa orang ini kafir. Ini sekarang mereka orangnya ya, antum jangan gini. Nah, kalau kata Umarana enggak boleh dalam kata orang tersebut. Langsung Abu Asma. Ini kalau panggil dia. Nah. Hah? Boleh. Baik. Hah? Ada yang memiliki pendapat lain? Dirinci. Hah, bagaimana rinciannya? Apa nama diulangi? bagaimana mas setelah jelas kesukaan ini? Baik, ini orang KTP-nya Muslim. Tak, sebentar. KTP-nya Muslim, kemudian dia datang ke kuburan istighosah kepada kuburan tersebut. Nah, hah? Tidak boleh dikafirkan. Berarti antum sama dengan Abu Maulana. Ya, tadi katanya itu merinciannya ketika jelas kekufurannya, kemudian dia melakukan perbuatan kekufuran, maka dikatakan dia kafir. Kan tadi itu seperti itu. Nah, ini sekarang katanya seorang Muslim, katanya Muslim, bukan orang Yahudi atau seorang Nasrani, itu jelas sudah kafir. Terus disujud. Hah? Tidak boleh dikafirkan. Nah, hah? Ada yang berpendapat tentang lain? Abu Ihsan, jawaban Abu Khalid sudah 70%. Nah, mas Tanda. Sehingga kita kembali kepada pertanyaan, apabila atau apakah seseorang boleh dikafirkan secara muayyan ketika dia terjatuh dalam kufuran yang nyata? Nah, maka jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Apabila kita melihat seseorang menyembah kepada kuburan, ya, dalam kondisi kita belum tahu siapa orang itu. Nah, bagaimana kondisinya dia? Maka kita tidak bisa langsung memvonis dia bahwa dia kafir. Harus apa? Seseorang itu dikafirkan secara muayyan secara ta'yin dan orang-orang jelas apabila idza tawaffarat syurut, memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya iqamatul hujjah, dia dalam keadaan sadar, dia tidak terpaksa, dia bukan seorang yang jahil, dan yang lain-lain. Nah, wantafatil mawane, tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk dihukumi kafiran. Tidak ada. Seperti ini. Maka ketika itu boleh kita kafirkan atau kita katakan orang tersebut kafir, karena dia telah memenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan. Tidak ada penghalang untuk orang tersebut dikatakan kafir. Tidak ada penghalangnya. Nah, ini boleh. Saya pemirsaan, berarti kondisi seperti ini ya dirinya. Setuju kepada makhluk. Karena begini, tidak bisa kita katakan langsung dalam kondisi kita tidak mengetahui. Kecuali kita mengetahui bahwa ini sudah musyrik. Dia sampai ke kumatul hujjah. Nah, wadiah bukan hanya sekedar tahu, bahkan mendebat. Nah, membantah. Seperti itu, membela kekufurannya. Maka ketika kita lihat dia bahwa orang ini sujud kepada kuburan, dia sudah kafir musyrik. Tapi kalau belum, ya tadi, siapa tahu orang ini diancam. Nah, kamu kalau enggak sujud, ibumu mati. Jelas. Seperti itu. Atau orang ini, orang maaf aja misalnya ngelindur, memungkinkan kan? Nah, atau gila, yang gilanya apa? Sesaat, atau memang orang ini gila. Seperti itu. Kan enggak bisa kemudian kita katakan orang ini kafir secara langsung. Dilihat dulu. Seperti itu. Hal demikian barangkali itu. Sehingga dirinci. Rinciannya yang disebutkan tadi Abu Ihsan. Nah, apakah takfir muayyan hanya berhak dilakukan oleh para ulama kibar? Tidak. Enggak harus. Nah, Ketika seseorang memiliki ilmu dan orang yang berusaha dihukumi tersebut juga telah memenuhi syarat-syaratnya, enggak harus dengan kibar ulama. Nah, artinya tidak mesti. Walaupun yang lebih ahsan dan yang lebih afdal kita sampaikan kepada mereka untuk kemudian mereka menghukumi. Tapi apakah harus tidak? Nah, apakah benar apabila seseorang tidak mengkafirkan pelaku kekufuran atau kesyirikan secara muayyan karena menganggap belum adanya ikmatul hujjah atau masih diberi uzur karena jahil, lantas orang tersebut yang tidak mengkafirkan dituduh sebagai seorang murjiah? Kalau yang menuduh itu adalah seorang khawarij, ya memang kata khawarij ini orang murjiah. Nah, tapi kalau pendapat ahli sunnah ya tidak. Bahkan ini yang pendapat ini mauqif yang benar, berhati-hati untuk mengkafirkan. Nah, pertanyaannya, ada seorang yang mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia belum tahu apakah sudah ikhmatul hujjah, sudah ditegakkan hujjah, ataukah orang ini jahil, dia tidak tahu. Nah, maka dia tidak mengkafirkannya. Ini belum benar seperti itu. Tidak langsung memfonis kafir. Maka orang yang tidak berani langsung memfonis kafir ini, apakah dia dikatakan sebagai murjiah? Tidak. Ya, memang harus seperti ini. Nah, adapun murjiah itu orang bertingkat-tingkat, tapi kurang lebih intinya bahwa amalan itu tidak mempengaruhi dosa. Tidak mempengaruhi dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Ini pendapat murjiah. Seperti itu. Mau berbuat dosa, imannya tetap enggak masalah. Ada yang sebuah penyiar, tidak bisa dikatakan bahwa orang tersebut sebagai murjiah. Maka dalam permasalahan takfir, nah ini kita latar belakang mereka. Ada sebuah poin yang perlu kita ketahui juga, bahwa permasalahan takfir itu adalah permasalahan syar'i. Ya, takfir itu permasalahan syar'i, selama memenuhi syarat-syaratnya, sehingga tidak tepat ketika ada yang menyebutkan fitnatut takfir. Hah? Karena takfir bukan fitnah. Hah? Berbeda dengan bid'ah atau maksiat. Takfir itu sesuatu yang syar'i. Hah? Mereka takfiri ini, walaupun maksudnya sudah jelas, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, tetapi takfir itu sesuatu yang syar'i. Para sahabat, tabi'in dan yang lainnya mengkafirkan sekian banyak orang karena telah jelas ikhmatul hujjah. Nah, Musailimah al-Kadzdzab dikafirkan. Nah, takfir. Maka takfir bukan sebuah fitnah. Nah, barakallahu fiik. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, tidak. Takyin itu artinya sudah menunjuk orang tertentu. Ya jelas kalau khawarij kita katakan khawarij. Jelas. Seperti itu. Kilabunar, kita katakan kilabunar. Sahabat Umamah ketika di Kufah digantung kepala-kepala khawarij itu mengatakan kilabunar, kilabunar, kilabunar. Tapi tidak melazimkan kemudian artinya dia tempatnya di neraka secara ta'yin. Nah. Ya, tidak. Kita katakan khawarij kilabunar, nah. Bahkan Sebagian ulama berpendapat bahwa Khawarij ini kufar. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz berpendapat bahwa Khawarij ini kufar. Dalil mendukung hal ini. Dalil yang ada. Rasulullah SAW mengatakan, lain adrak tuhum, lakotel tuhum, kotelahan. Kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh. Bukan perang, katanya bunuh. Dengan kaum, sebagaimana kaum Ad dibinasakan. Kaum Ad, jelas kufar. Yakhrujuna minal Islam, kama yakhrujudahmu minal Romiyyin. Mereka keluar dari Islam, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Dia keluar dari busurnya, dan sampai ke sasaran, apakah mungkin ini anak panah kembali? Nah, keluar dari Islam seperti itu. Dia akan kembali ke Islam. Tetapi, pas mustalah, dan yang menyunahkan, memberikan sunnah pertama kali memerangi Khawarij, itulah para sahabat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib di atas bimbingan wahyu. Alhamdulillah. Ya Allahumma istighfar. Dari perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lainnya menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak memperlakukan mereka dengan perlakuan kufar. Mereka adalah kufar. Nah, ini pentingnya kita kembali kepada paham salaf. Nah, sehingga ala sahih mereka bukan kufar. Walaupun sebagian ulama berpendapat mereka kafir. Syekh bin Baz, Syekh Ubaid Al-Jabiri radhiyallahu ta'ala. Nah, dan pentingnya kita kembali kepada paham salaf itu nyaman sekali ketika kita mendapati permasalahan-permasalahan khilaf seperti ini dalam ulama. Bahkan dalam permasalahan fikih. Mengapa kita mengetahui bahwa dalil itu yang paling paham tentang dalil adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, meninggal Rasulullah SAW sahabatnya yang meneruskan seperti itu. Ada sebuah dalil terkadang zahirnya tampaknya seperti ini, tetapi ketika kita melihat para sahabat seluruhnya bersepakat bahwa dalil ini bukan wajib di sana. Maka berat untuk kita kemudian menyisihi para sahabat. Walaupun secara dunia tampaknya dari ini wajib. Contoh. Permasalahan Idul Adha atau kurban. Nah. Di situ ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa seorang yang mampu untuk berkurban kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekat musola atau tempat id yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Zahir dari hadis ini dan yang dengan ini sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib. Nah, karena ada semacam celaan dalam permasalahan ketika meninggalkan kurban bagi yang mampu. Tetapi ketika kita kembali kepada fahmus salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Abu Bakar Siddiq, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa kurban ini ternyata tidak wajib. Kata Ibnu Mas'ud, inilah aisyarun nas. Suatu ketika Ibnu Mas'ud sengaja meninggal kurban sembari mengatakan yang artinya kalau lebih sesungguhnya lebih termasuk orang yang paling memiliki kelapangan dalam harta, tapi aku tinggalkan dalam bangku untuk menunjukkan bahwa kurban tidak wajib. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya. Dan lam yu'raf lahum mukhalif. Tidak diketahui dari kalangan para sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Berarti tidak ada dari kalangan sahabat yang berpendapat berbeda dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud, Abu Bakar dan yang lain, yang mengatakan bahwa kurban itu mustahab, tidak wajib. Maka berat untuk kita mengisi salah seperti itu. Fahamnya, ini pentingnya kita kembali kepada faham salah bareng. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.